نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sehingga bisa menghadiri kegiatan ta'lim kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk senantiasa melakukan amal saleh dalam hidup kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, masih dengan pembahasan yang sama tentang peringatan ahlu sunnah dari bahaya kebid'ahan. Pembahasan ini wahai kaum muslimin penting bagi kita karena seorang ahlu sunnah, sudah kami sampaikan dalam pertemuan kemarin, adalah seorang yang ingin mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma anzalallahu ma anzala rabbukum, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikut sajalah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, ikut sajalah dengan hal itu, jangan ada yang lainnya. Wala tattabi'u min dunhi awliya, jangan kalian mengikuti ajaran atau syariat yang lainnya. Hal ini sudah kami sampaikan dalam pertemuan yang terakhir pada surat Al-A'raf ayat yang ke-1 dan 3. Hal inilah dia yang mendasari kita untuk membicarakan tentang bahayanya bid'ah, agar hidup kita terbebaskan darinya, agar hidup kita terselamatkan dari kebid'ahan, yang kebid'ahan ini merusak agama kita, merusak istiqamahnya kita di atas sunnah. Sebagaimana manusia banyak membicarakan tentang bahaya narkoba, agar umat selamat dari narkoba, bahayanya AIDS, HIV, agar umat menjauhi diri dari bahayanya penyakit ini. Demikian pula kita berbicara tentang syirik adalah sebagai peringatan bagi umat agar hati-hati dari kesyirikan. Kita berbicara tentang bid'ah dan bahayanya bid'ah pun dalam rangka agar kita mengerti bahayanya bid'ah, menghindar darinya, menyelamatkan diri darinya. Karena kesyirikan merusak tauhid, kebid'ahan merusak sunnah. Pada pertemuan kita kali ini, kami masih akan sampaikan keterangan tambahan dari Syekh Ali Ibn Muhammad Ibn Nasr Al-Faqihi. Beliau mengatakan, ahlul bid'ah, mereka meyakini amalan yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk ibadah. Karena itu mereka tidak pernah merasakan berdosa di saat melakukan kebid'ahannya. Dengan sebab inilah mereka terhalangi untuk bisa bertaubat. Selama mereka masih melakukan kebidahannya, selama mereka masih menghidup-hidupkan kebidahannya dan tidak merasa berdosa, maka selama itu pula pintu taubat tertutupi dari mereka. Karena taubat itu awal mulanya dibangun dari penyesalan terhadap perbuatannya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha hajabat taubata an sahibil bid'ati hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari sahibul bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Mengapa dia meninggalkan kebid'ahannya? Karena dia tahu bahwa bid'ah yang dia lakukan adalah sesat. Timbul penyesalan, timbul meninggalkannya dan ingin kembali kepada yang sunnah. Itu adalah taubat. Selama ahlul bid'ah itu tidak merasa bersalah, maka selama itu pula dia tidak akan mungkin bisa selamat dari bid'ah itu sampai mati. Sampai mati wahai kaum muslimin, dia akan tetap pada lingkup kebid'ahannya. Qala syekh, beliau mengatakan, wa amma taubatul mubtadi' fayara ba'du ulama'i tabi'in ba'duha. Adapun taubatnya ahlul bid'ah, sebagian para ulama menyebutkan sangat jauh sekali hal itu bisa diharapkan. Walaupun tentunya tidak menutup kemungkinan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan taubat kepada seorang hambanya, maka dia bisa bertaubat. Tetapi hukum asalnya, taubat dari ahli bid'ah itu sangat jauh kemungkinannya. Ya. Wa annal mubtadi'a la yantakilu min bid'atin illa ila syarri minha. Dan sesungguhnya yang namanya ahlul bid'ah, tidaklah dia berpindah dari kebid'ahannya kecuali menuju kebid'ahan yang lebih buruk lagi. Berpindah dari yang bid'ah satu ke bid'ah yang berikutnya. Kenapa demikian? Karena dia tidak memiliki prinsip harusnya memegangi sunnah semata tanpa bid'ah. Dia tidak memiliki prinsip itu. Akhirnya berpindah dari bid'ah ini, dia tidak puas, maka pindah kepada bid'ah berikutnya. Terus misal itu. Selama dia tidak merasa cukup dengan sunnah, dia akan semisal itu kondisinya. Lianna al-jaza min jinsil amal. Karena balasan dari Allah itu akan sesuai dengan jenis amalan perbuatan dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, tatkala mereka menentang, Allah jadikan hati-hati mereka menyimpang dan menentang. Ini termasuk dari sunnatullah semisal itu. Ya. Fa'an Yahya ibni Abi Umar al-Syaibani qala kana yuqal ya'ballahu li sahibi bid'atin taubah wa man taqala sahibu bid'atin illa ila syarri minha. Yahya bin Abi Umar al-Syaibani beliau mengatakan, kana yuqal, dulu para ulama menyebutkan Allah tidak mau memberikan taubat kepada sahibu bid'ah. Allah enggan memberikan taubat kepada sahibu bid'ah. Dan tidaklah sahibu bid'ah ini berpindah dari bid'ah yang satu kepada bid'ah yang berikutnya, kecuali pasti akan lebih besar lagi bid'ah yang berikutnya. dengan dalil ayat, falamma zahu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang maka Allah jadikan hati-hati mereka menyimpang. Bisa dipahami hadirin? Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya kebid'ahan itu, karena kebid'ahan itu akan mengungkung pelakunya, meliputi pelakunya sampai mati, kecuali jikalau Allah berikan taubat, dan itu pun jarang-jarang. Itu pun apa? Jarang-jarang. Kebanyakan ahli bid'ah, karena dia tidak pernah mengkaji yang sunnah. Bahkan nanti akan kita baca keterangan dari beliau, ahlul bid'ah memupuk dirinya dengan kebencian kepada sunnah. Dipupuk kebencian kepada sunnah dari dalam sanubari mereka, menentang sunnah dalam hati mereka. Semisal yang sering kita dengar adalah ucapan beberapa orang di antara kaum muslimin. Mereka mengatakan hadis yang paling dibenci oleh mereka adalah iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini yang paling dibenci. Sampai-sampai kadang kala kita pun harus memberikan mukaddimah dalam taklim di depan mereka-mereka, yang ini jangan disebut dululah. Kula bid'atin dolalah, jangan disebut dululah, itu nanti-nantilah. Mau gurung apa-apa wis kesudisit. Ini. Mereka memupuk diri mereka dengan semisal itu. Kira-kira mau kapan dia kembali kepada sunnah? Dia cinta kepada bid'ah bahkan mendarah daging. Kapan dia akan kembali kepada yang sunnah kalau kondisinya semisal itu? Karena itu tidak layak dan yakni tidaklah sedikit kita mendapatinya. Orang yang mati di atas kebid'ahan. Orang mati di atas kebid'ahan. Berulang kali kita dapati dan belum pernah kunjung dia bertobat. Kita lewati dalam hidup kita banyak orang yang membenci. Banyak orang yang memusuhi. Banyak orang yang berbicara ini dan itu tentang dakwah kita. Kita mendengar dia sudah mati, belum bertobat. Dia mati kena stroke, belum sempat bertobat. Kenapa? Karena dia tidak pernah taklim mengenal yang hak dan yang batil. Kemudian beliau mengatakan, ولماذا يقول ذلك؟ لأن البدعة يعتقد صاحبها دينا. Yang namanya disebutkan oleh Imam Awam Ibn Haushab dalam sebuah kalimat, kemudian diterangkan oleh Syekh Ali Ibn Muhammad bin Nasr al-Faqihi, ahlul bid'ah meyakini kebid'ahannya itu sebagai bagian dari agamanya. Ini yang parah. Agama itu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu agama. Agama adalah firman Allah dan sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Itu adalah apa? Agama. Ya. Tetapi bagi ahlul bid'ah, agama itu bukan hanya itu. Mereka sampai pada tingkatan meyakini kebid'ahan yang mereka adakan itu pun bagian dari agama. Inilah yang menyebabkan mengapa ahlul bid'ah itu menjadi militan. Tahu militan Bapak? Ya. Kokoh dan kuat, istiqomah di atas bid'ah sampai mati. Wis pokoke kiye cekel ngantek mati, apa sih Pak? Bid'ah. Karena mereka meyakini bid'ah itu termasuk bagian dari agama. Karena itu kata Syekh, fayabqa mutamassikan biha tamassukuhu bidinih, maka orang ini memegangi bid'ahnya sebagaimana dia memegangi agamanya. Seorang muslim, kaum muslimin, akan sangat cemburu dan marah ketika mendengar Islam dicela. Bangkit semangatnya membela Islam, karena Islam adalah agama. Seperti itu atau tidak, Bapak? Seperti itu kondisinya seorang muslim. Ahlul bid'ah pun semisal itu. Kalau ada yang mengusik kebid'ahannya, langsung dia berdiri bagaikan ular kobra yang siap mematuk siapapun yang mengkritik kebid'ahannya. Karena mereka meyakini kebid'ahan itu adalah bagian dari agamanya. Dia akan pegangi, dia tidak akan rela, dia akan bela kebid'ahan itu. Karena bid'ah itu adalah bagian dari agamanya. Inilah letak bahayanya bid'ah terhadap pelakunya. Sampai semisal itu mereka dalam meyakininya. Padahal bid'ah itu bukan agama Islam. Bukan bagian dari syariat Islam. Bid'ah itu sesuatu yang di luar wahyu. Tentunya hal itu bukan bagian dari Al-Islam. Tetapi bagi mereka adalah bagian dari Islam. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kharaja min bid'atihi kharaja ila bid'atin syarri minha. Oleh karena ini, ahlul bid'ah dalam kehidupannya akan berpindah dari bid'ah yang satu kepada bid'ah yang lebih besar. Dari mengamalkan satu bid'ah, besok hari atau suatu saat nanti akan melakukan bid'ah yang lebih besar. Begitu bertambah terus menerus dalam hidupnya, bid'ah yang satu kepada bid'ah yang berikutnya, bid'ah sufi kepada bid'ah syiah, kepada bid'ah ini terus misalnya itu. Berikutnya dan berikutnya. Kenapa? Karena mereka menjadikannya sebagai bagian dari agamanya dan memupuk membenci sunnah. Kata beliau, wa yadhhar an al-maqsuda bihi sahibul bid'ati alladhi ushriba qalbuhu bid'ata atau ushriba qalbul bid'atu hatta balagat min qalbi mablaghan 'aziman. Seorang yang sudah mengkonsumsi bid'ah, mengkonsumsi dengan bahasa konsumsi, meminum bid'ah, ibarat itu sebuah minuman, masuk ke dalam dirinya sampai mendarah daging. Kalau bahasa kitanya balung sumsum, ngerti balung sumsum Pak? Mendarah daging dalam jiwanya sampai pada puncak yang sudah tahapan tertinggi. Maka kondisi ini bihaith asbah yatruhu ma siwahu min fi jambiha. Ahlul bid'ah yang sudah mengkonsumsinya, merasakan lezat dengan bid'ah, sampai kalau dikatakan sampai puncak, maka orang ini akan mengenyampingkan lawannya bid'ah, yaitu apa? Sunnah. Orang ini akan menyampingkan sunnah Nabi alaihi wasallam karena dia adalah orang yang sudah mengkonsumsi bid'ah, mendarah daging dalam hatinya, maka sunnah Nabi dilempar jauh-jauh oleh dia. Ya, karena yang namanya sunnah adalah lawan dari bid'ah. Bid'ah lawan dari sunnah. Hatta asbaha dha basiratin fiha wa hubbin laha fala yanthani anha fa ya indahu fi ghayatil mahabbah. Sampai-sampai kata Syekh seorang yang sudah tercebur pada bid'ah, mengkonsumsi bid'ah dengan dosis tinggi, kalau seandainya itu dikatakan dosis, sampai kenyang, sampai puncak, orang ini akan mencintainya. Hampir-hampir tidak ada yang melebihi yang dia cintai daripada bid'ahnya itu. Hah? Sampai-sampai kata beliau, fahiya indahu fi ghayatil mahabbah. Bid'ah menurut dia adalah sesuatu yang sangat dicintai. Bahkan kadangkala ditulis dalam sebuah tulisan bid'ah tertentu yang mereka yakini, sama dengan bid'ah ini harga mati bagi kami. Sampai-sampai stempel jempol cap darah bapak. Dalam rangka membela apa? Sebuah kebid'ahan. Karena bid'ah itu mereka sangat mencintainya, sangat menjaga, memelihara, merawat akan bid'ah yang ada pada mereka. Wa man ahabba shay'an hadha an-naw' min al-mahabbah wala wa'ada bisababih. Seorang yang sudah sedemikian parah kondisinya dengan kebid'ahan, sudah parah, mendarah daging betul pada tubuh dia yang namanya bid'ah itu, maka dia akan mencintai dan memusuhi manusia juga berdasarkan bid'ah tersebut. Ini dia. Dia akan mencintai si A karena sama-sama memegangi bid'ah tersebut. Dia akan membenci orang lain karena orang lain itu tidak bersama dia dalam memegangi bid'ahnya. Sama si misalnya itu. Ya. Sampai pada tingkatan bid'ahnya itu melebihi agamanya. Bid'ahnya itu melebihi agamanya. Kalau ada orang yang menghina Islam, dia tidaklah bergeming. Misal menghina jenggot. Ya. Ada di antara mereka yang menghina jenggot, semakin panjang katanya semakin apa? Na'udzubillah min dzalik, saya tidak mau ngomonglah. Ya. Menghina, mencela, bagi para pengikutnya hal itu tidaklah mengapa. Sunnah Nabi dicela, bahkan hiruk pikuk tertawa mereka. Tetapi kalau bid'ahnya mereka disinggung, diterangkan letak kebid'ahannya, marah-marah. Puncak kemarahan, malang-malang putung kata mereka, akan dibela habis-habisan. Ini menunjukkan bahwa bid'ah di samping mereka lebih dicintai daripada al-Islam. Bisa dipahami hadirin? Ini. Inilah bahayanya kebid'ahan wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah bahayanya kebid'ahan sampai tingkatan semisal itu. Ya. Membenci dan mencintai juga berdasarkan kebid'ahan. Maka hal ini wahai kaum muslimin menyebabkan wala yubali bima laqa fi tariqihi. Ahlul bid'ah yang sudah tingkatan semisal ini, mendarah daging, balung sumsum, bid'ah pada tubuhnya, ini sudah tidak takut lagi dengan resiko apapun yang akan dihadapi olehnya demi membela bid'ahnya. Semisal, beliau contohkan kal khawariji. Semisal bid'ah khawarij yang itu terjadi di zaman dulu sampai sekarang. Orang yang terkena bid'ah khawarij ini tidak memperdulikan resiko yang akan dia terima ketika melancarkan kebid'ahan khawarijnya. walaupun sampai di penjara, tetap saja akan dilakukan olehnya teror tersebut. Walaupun sudah ada contoh di antara mereka dieksekusi mati, tetap tidak bergeming dan mereka tetap melancarkan aksi tersebut. Resiko apapun mereka akan hadapi demi bid'ahnya. Ini contoh militan di kalangan ahlul bid'ah. Mengapa mereka semisal itu? Sekali lagi kembali ke atas yang tadi kami sebutkan. Karena mereka meyakini bid'ahnya itu adalah bagian dari keimanannya, bagian dari imannya, bagian dari agamanya yang harus dijaga, harus dipelihara dan selalu diperjuangkan. Karena itu, seorang ahlu bid'ah yang kondisinya semisal ini, kira-kira masih diharapkan taubatnya atau tidak, apa? Susah. Pesimis. Karena memang ada nas yang menyebutkan tentang hal itu. Allah menutupi taubat dari sahibul bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Kalau dia tetap memegangi kebid'ahannya, alias dia berarti masih meyakini bid'ah itu bagian dari agamanya, ya tidak akan mungkin pernah bertaubat. Menyesal juga tidak. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tambahan singkat, seorang yang jatuh pada bid'ah kondisinya sedemikian parah, bahkan sampai tingkatan membenci yang sunnah, sampai tingkatan membenci yang sunnah khawarij, sampai pada tingkatan membunuh khalifah, khalifah yang dijamin ahlul jannah oleh Nabi SAW ketika mereka masih hidup. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, toh tetap saja mereka memeranginya, dan bahkan Khawarij berhasil membunuh khalifah tersebut, yakni Umar, Uthman dan Ali, dibunuh oleh mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian pula dengan bid'ahnya Syiah. Sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin mendapatkan ridhonya Allah, dijamin ahlul jannah, bahkan istri Nabi yang paling dicintai, yakni Aisyah radhiyallahu anha, dikafirkan oleh Syiah. La hawla wa la quwwata illa billah. Itulah yang namanya bid'ah wa kaum muslimin. Sampai pada tingkatan puncak. Mengerikan. Mengerikan. Orang yang sudah terkena semisal ini, hampir-hampir sudah tidak bisa lagi diharapkan apa? Tobatnya. Karena itu Rasulullah memberikan hukuman kepada kaum Khawarij untuk dibunuh. Lain adraktuhum laqtulannahum qatla adin. Kalau aku menjumpai mereka, aku akan bunuhi mereka, kaum Khawarij itu. Demikian pula dengan kaum Syiah. Ali bin Abi Thalib memberikan hukuman kepada mereka untuk dibunuh karena mereka kafir murtad. Mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Hurairah, mengkafirkan semua para sahabat kecuali beberapa orang saja. Ini karena apa? Hampir-hampir tidak bisa dia lagi diharapkan tobatnya. Orang yang semisal ini merusak lebih besar daripada kemaslahatan yang ada. Ibaratnya kalau dikata daripada urip rusak pateni bae. Inilah kondisi ahli bid'ah wa kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sungguh hal itu betul-betul kita rasakan di beberapa lembaga permasyarakatan, di LP atau lapas di Nusa Kambangan, mereka-mereka para teroris, malah justru di dalam LP mereka menteroriskan para napi-napi yang lain, narkoba dan kriminal dijadikan teroris oleh mereka. Bisa menggait, bisa menarik LP atau warga binaan yang ada di dalamnya. Ini mereka. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun beliau mengatakan, adapun seorang yang melaksanakan bid'ah tetapi dia tidak begitu mengkonsumsinya, tidak begitu dia membesarkan dan menumbuhkan dalam hatinya, kata beliau, orang yang semisal ini masih diharapkan tobatnya. Kita baca ucapan dari Syekh, wa amma man lam yashrib al-bid'ah qalbuhu, adapun seorang yang hatinya belum mengkonsumsi bid'ah dengan dosis yang tinggi, wa inna istahsanaha, tak lain seorang itu hanya sekedar menganggap bid'ah itu baik, wa dhanna anna taqarrubu ila Allah azza wajal, dia menyangka bahwa bid'ah itu adalah mendekatkan dia kepada Allah, tetapi orang ini masih sempat, masih mau untuk talabul ilmi, orang ini masih mau untuk mengkaji. Tsumma dhahara lahu dalil, satu saat ketika nampak bagi dia sebuah dalil yang sahih dengan penjelasan yang jelas, ternyata dalil Al-Quran atau hadis menyelisihi bid'ahnya. Maka orang yang semisal ini masih diharapkan untuk lepas dari bid'ahnya. Ya, dia awalnya pelaku bid'ah. Awalnya dia seorang ikut-ikutan dengan bid'ah. Awalnya dia semisal itu, ikhwan muslimin. Tetapi dia seorang yang masih mau mendengarkan taklim, mendengarkan ilmu disampaikan, dia masih mau membuka diri. Ya. Orang yang semisal ini, fal ghalibu ruju'uhu wa taubatuhu. Dominannya orang yang tingkat semisal ini, walaupun dia tadinya dalam melakukan kebid'ahan, tetapi masih mau mendengarkan ilmu, adalah dia bisa kembali kepada al-haq, rujuk kepada al-haq. Maka diambil faedah dari sini, wahai kaum muslimin, kalau kita hendak menyadarkan saudara kita dari sebuah bid'ah, syarat utama adalah medianya engkau siapkan dulu. Sampainya ilmu kepada dia. Tanpa ini tidak akan mungkin. Ba'da Allah tentunya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Susah untuk saudara kita itu bertobat. Sampaikan ilmu dulu. Berjuang dulu menyampaikan ilmu. Apakah melalui majalah, ataukah melalui buletin. Ya, buletin kan singkat, hanya satu lembar. Enggak malas bacanya. Kalau majalah berapa halaman? 100 halaman, ya. Suwe temenu rampung-rampung, deleng tok lah. Orana waktu, nah, mikirnya dagang tok. Susah. Atau kalau seandainya memungkinkan, engkau beritahukan radio berapa banyak orang yang Allah takdirkan melalui mendengarkan radio kemudian ada ketertarikan terhadap dakwah. Dan mulai dengan itu, dia pun mempertanyakan sisi keilmiahan selama ini yang mereka lakukan. Bergejolak dalam jiwanya, kebenar apa salah ya. Awalnya sih misalnya itu. terombang-ambing dulu. Ki bener apa salah ya? Ket biyen aku ora ngerti ilmune, mulai Allah berikan secerca cahaya hidayah untuk kemudian orang semisal ini bisa kembali kepada as-sunnah. Adapun yang pertama tadi, orang-orang yang telah mengkonsumsi bid'ah dalam dosis yang tinggi, teracuni tubuhnya oleh bid'ah sampai tingkatan menjadikannya sebagian dari agamanya dia, mencintainya dan membenci manusia berdasarkan bid'ahnya, orang yang semisal ini akan susah diharapkan apa? Tobatnya. Kalau antum dapati orang yang semisal ini, kemudian antum merasa saya berat menghadapinya, maka lebih baik menghindar. Menghindar. Di samping keilmuan kita masih dipertanyakan, untuk menasihati orang yang semisal ini, antum sudah mantap banget, harus ikut sunnah, harus ikut sunnah. Ketika ditanya, dalilnya apa sih? Ngikuti sunnah, ikuti sunnah. Aku benar apa leh? Ya wagu pak. Ya. Harus berilmu sebelum beramal. Jangan beramal dulu tanpa ilmu. Ketika ditanya, apa sih ilmunya? Dalilnya di? Waduh aku apa leh? Kalau kita masih posisi seperti itu, jauhi mereka, menyelamatkan diri kita, lebih kita pikirkan daripada ingin menyelamatkan orang lain, tapi kita malah justru yang teracuni. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pembahasan kitab Lamiddurul Mansur telah kita masuk pada pembahasan yang ke-29. Atau ada yang menulis bab yang berapa? Oh, bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi. Masih ingat bid'ah hakiki, bid'ah idhafi kaum muslimin? Masih ingat ya? Bid'ah hakiki adalah sebuah bid'ah yang memang betul-betul tidak ada dalam Islam. Adapun bid'ah idhafi adalah bid'ah yang ada dua sisi. Sisi tersyariatkan dan sisi tidak tersyariatkan. Maka mereka banyak bermain pada bid'ah idhafi dalam rangka menyesatkan umat, menipu umat, agar supaya umat menerima bid'ah mereka, maka mereka menyebutkan dalil-dalil dari sisi tersyariatkannya ibadah tersebut dan menutup diri dari membicarakan dari sisi yang tidak tersyariatkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita lewati dalam beberapa pertemuan kita, di antara yang telah kita baca adalah ucapan Al-Imam Ibn Muflih rahimahullahu taala yang terdapat dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah pada jilid yang pertama halaman 229. Yusannu hajru man jahara al-ma'asi al-fi'liyati wal-qaliyati al-i'tiqadiyah. Di dalam agama kita terdapat sebuah sunnah, sebuah ajaran untuk kita menjauhi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan yang berbentuk perbuatan atau kemaksiatan yang berbentuk ucapan, atau kemaksiatan yang berbentuk ideologi atau i'tiqad. Di dalam agama kita, kita diajarkan semisal itu. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kalau engkau condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, maka Allah akan menyiksamu dengan an-nar. Maka dengan ini kita diperintahkan untuk apa? Menjauhinya. Menjauhinya, jangan bergaul bersama mereka ahlul maksiat secara umum. Maksiat dalam bentuk kesyirikan, maksiat dalam bentuk kekafiran, bid'ah yang bisa mengkafirkan, atau bid'ah amaliyah, ini semuanya dijauhi. Bahkan disebutkan oleh Imam Khattabi, Al-Imam Khattabi menyebutkan dalam kitab An-Nihayah, "Inna hijrata alil ahwa wal bid'ah da'imatun ala maril awqat." Syariat meninggalkan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, ini adalah sebuah syariat yang dilakukan sepanjang zaman. Dilakukan sepanjang apa? Zaman. Dari zaman Nabi sampai hari ini, dan sampai nanti di yaumul kiamah, yakni syariat ini tetap berlaku. Malam tadhar minhum at-taba wa ruju' ilal haq. Prinsip ini, menjauhi ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, terus menerus dilakukan sampai orang tersebut menampakkan taubatnya dan kembali kepada as-sunnah. Dua hal ini waikum muslimin. Sampai dia bertaubat, menyatakan taubatnya, menyatakan meninggalkan bid'ahnya, membantah bid'ahnya, dan nampak dia kembali melakukan sunnah, rujuk kepada sunnah secara zahir, maka orang ini tidak ditinggalkan lagi. Tetapi kadangkala kalau orang mengatakan saya tobat, kadangkala cuman apa? Di lisan. Inilah bahaya bid'ah wa kaum muslimin. Bid'ah kalau sudah masuk ke dalam hati, itu tercabutnya susah. Harus ada yang bisa membantah, menasihati, membongkar bid'ah dari akarnya, sehingga orang itu meyakini bahwa apa yang selama ini dia kerjakan adalah hal yang bid'ah tercela. Itu dari dalam hatinya. Kalau tidak ada yang bisa semisal itu, niscaya dia tobat karena terpaksa. Tobat daripada ditinggal nawong, ya aku tobatlah. Tetapi ketika nanti ada waktu, momen tertentu, kumat maning, karena memang aslinya belum terbantahkan dalam etikotnya, maka kata Imam Khattabi, meninggalkan orang yang semisal ini disyariatkan dalam syariat ini berlaku pada sepanjang zaman. Ada ahlul bid'ah taubat, meninggal kebid'ahnya, kembali kepada sunnah, tidak disikapi dengan ditinggalkan. Tetapi syariat ini tetap diyakini, dan ini bagian dari syariat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pada bab yang ke-35 dalam kitab ini, atau bab yang ke-34, dibahas di sini tentang ahlul bid'i syarrun min ahlil fuski atau fiski. Ini alhamdulillah sudah pernah kami sampaikan, hanya sekedar mengingatkan kembali. Kemudian disebutkan oleh beliau tentang contoh ucapan para ulama. Di antaranya ucapan Imam Al-Barbahari. Ucapan Imam Al-Barbahari dalam kitab yang berjudul As-Sunnah karya Imam Al-Barbahari atau dalam kitab Al-Adabu Syari'iyah. Qala Abu Muhammad Al-Hasan Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah radhi tariq wal madhhab fasikan fajiran sahib ma'asin dhalan wa huwa 'ala sunnah fashib wajlis ma'hu fa innahu la yadurruka ma'siyatuh wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil 'ibadati mutaqashifan muhtarikan bil 'ibadati sahib hawa فلا تجالسه ولا تقض معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لآمن أن تستحل طريقه فتهلك معه apabila engkau melihat seorang yang semangat dalam beribadah, semangat dalam beribadah, kemudian orang ini pun sampai pada tingkatan muhtarikan bil ibadah, terhanyutkan dalam hidupnya dengan ibadah, solatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya, wiridnya rajin, khusyuk, terlihat sebagai orang yang khudu', yang tenang, ya. Engkau melihat orang semisal itu, tetapi dia sahibu hawa, tetapi dia adalah pelaku hawa nafsu, pengikut sebuah aliran kebid'ahan, fahamnya faham yang batil, maka kata beliau, jangan engkau duduk bersamanya, jangan engkau bermajlis dengannya, jangan engkau dengarkan ucapannya, jangan engkau berjalan bersama dia dalam sebuah perjalanan, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman kalau engkau akan tercebur pada bid'ahnya dan engkau akan binasa bersamanya. Ini dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Akan datang nanti suatu saat atau sudah kita lewati pembahasan tentang akibat pertemanan seorang itu menjadi sesat. Semisal Imran bin Hittan, akibat pertemanan dengan seorang dari Khawarij, akhirnya dia menjadi seorang Khawarij. Karena itu, wahai kaum muslimin, di dalam syariat kita menjelaskan sebuah bid'ah di hadapan umat itu adalah bentuk jihad fi sabilillah. Menjelaskan tentang bahaya tokoh ahlu bid'ah dan kesesatannya dalam rangka menangkan sunnah, menghidupkan sunnah, dan memberikan pendidikan agar benci kepada bid'ah, ini bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan disebutkan dalam kitab ini pada bab yang ke-35, ad-difa'u 'ani sunnati wa daf'u syubahi amrun wajibun bil mujadalatil hasanah. Bab tentang membela sunnah Rasul dan membantah syubhat-syubhat itu adalah amrun wajibun, perkara yang wajib. Hal yang wajib tentunya dengan cara bantahan yang baik, secara ilmiah, dengan tutur kata yang baik dan indah. Karena membantah al-bid'ah bukan dalam rangka menjatuhkan apanya? Menjatuhkan nama baiknya, bukan. Dia seorang muslim, kita tidak boleh membicarakan aib-aib dia. Tentang kemaksiatan-kemaksiatannya, kita enggak perlu berbicara dia maksiat ini, maksiat, enggak perlu. Yang kita bicarakan tentang bid'ahnya. Dalam rangka agar dia bertobat dari bid'ahnya dan agar umat terselamatkan dari bid'ahnya. Sehingga membantah ahlu bid'ah itu pun dalam rangka merahmatinya. Bentuk kasih sayang kita kepada sesama umat Islam, ketika ada yang jatuh pada bid'ah, kita bantah agar dia kembali kepada sunnah dan meninggalkan bid'ahnya. Ini adalah hal yang wajib. Berikut ini kami akan sampaikan ucapan beberapa kalimat dari para ulama. Di antaranya ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kunna nu'maru bisukuti. Kami awalnya diperintahkan untuk diam, tidak berbicara tentang si fulan, si fulan, si A, si B, si C. Tidak. Mereka masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan perbuatan mereka masing-masing. Tetapi kata beliau, falamma du'ina ila amrin ma, namun ketika bid'ah itu pada satu titik puncak tertentu yang kita para ulama terpaksa harus berbicara, du'ina, kita terpanggil untuk berbicara karena bid'ah ini sudah mulai merebak dan menimbulkan korban di kalangan kaum muslimin terbawa oleh bid'ah tersebut. Situasi, kondisi, keadaan, dia ahli bid'ah yang memaksa kami untuk berbicara. Itulah dia ucapan Imam Ahmad. Aslinya kamu ahli bid'ah sudah, kamu dengan bid'ahnya silakan aja, asal tidak menyeret-nyeret kepada yang lain. Kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika ahli bid'ah ini mendakwahkan, mulai ada korban-korban, kaum muslimin tertipu, seakan-akan bid'ah itu adalah sesuatu yang benar. Wah, ini sudah tidak bisa didiamkan ini. Kita terpanggil untuk menjelaskan hal ini. Maka Imam Ahmad mengatakan, kana buddun lana an nadfa'a dzalika, maka di saat itu sudah menjadi satu hal keharusan atas kami untuk menjelaskan kebatilan tersebut. Wa nubayyin min amrihi, kami sudah menjadi sebuah keharusan agar kami menjelaskan kesesatan tersebut, ma yanfi'anu ma qaluh, dengan bantahan-bantahan yang bisa menghilangkan kebatilan itu. Ini dia. Awalnya seorang kita tidak urusan dia dengan Allah selesai sudah. Begini-begini sudah. Tetapi ketika hal itu merebak sampai satu tingkatan tertentu, kita tergugah untuk membicarakannya, terdorong untuk membicarakannya dalam rangka menyelamatkan umat dari bahaya kebid'ahan tersebut. Bisa difahami hadirin? Kemudian beliau berdalil dengan ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini perintah. Di saat kapan ini dilakukan? Di saat memang sudah pada titik tertentu dibutuhkan bantahan, dibutuhkan penjelasan, maka di saat itu dijelaskan. Awalnya kita tidak diperintahkan langsung bantah, enggak. Kita ajarkan ilmu, kita mu'idah hasanah, kita sebarkan hikmah, kita sebarkan sunnah secara umum, kita tahdir bid'ah secara umum. Ternyata ada sebuah fitnah merebak, oh ini sudah bahaya. Maka di saat itu berbicaralah ahlu sunnah tentang bid'ah itu dan ahlul bid'ahnya, agar umat berhati-hati darinya. Ini sebagai perwujudan firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka Syekh Jamal Ibn Farihan Al-Harifi dalam kitab ini menyatakan, bab ad-difa'u 'ani sunnah wa daf'u syubah amrun wajibun. Membela sunnah, membantah yang syubhat, ini adalah hal yang wajib, tentunya dengan cara yang baik secara ilmiah dan niatan yang baik, mengingatkan umat dari bahaya kesesatan itu. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada bab ini, bab yang ke-35, yang berkaitan dengan membela sunnah dan membantah bid'ah, hal yang wajib. Wallahu alam bisawab. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.